والله يا عظيم أنت العظيم قد غمنا أمر العظيم وكل أمر غمنا يا أنت عظيم. الله ربنا وربكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Bagi Allah cuma satu, jangan sekutukan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi ini dengan segala fasilitasnya gratis untuk kita. Allah tidak pernah beli. Yang beli itu manusia. Allah tidak pernah berhenti dari kasih sayangnya. Justru manusia yang kadang-kadang menghilangkan nilai-nilai kasih sayang di dalam dirinya. Maka ya, mencontoh kepada Rasul adalah merupakan salah satu jalan yang terbaik untuk manusia seperti kita.